aku ngalah tutu merko aku wis rasayang. Aku mundur tutu merko tresno ku wis hilang. Nanging aku iki ngerteni yen dirimu lebih sayang.